Mudah-mudahan kebahagiaan dan juga kedamaian yang kita rasakan bersama-sama di program ini. Anda masih di Mario Teguh Golden Ways. Berikutnya kita Super Action for the Week, Pak Mario. Yes, sahabat Indonesia yang super. Terima kasih Mas Ilbram. Ada namanya behavior anchor, jangkar perilaku. Jadi semua pengertian yang baru kita terima seyogianya segera ditransfer dalam bentuk tindakan. Orang yang pengertiannya menjadi tindakan tidak harus lagi menghafal. Ya. Sehingga pikirannya sekarang terbuka luas bagi pengertian-pengertian baru. Orang yang kurang bertindak, kapasitas pikirannya cepat habis. Orang yang banyak bertindak dan menjadikan pengertian sebagai perilaku kesehariannya, dia tidak lagi banyak berpikir. Dan satu lagi dimasukkannya, orang yang menjadikan doa-doanya sebagai perilakunya, tidak banyak lagi dia harus berdoa. Karena kehidupannya adalah doa. Sehingga kadang-kadang dia tidak lagi melafalkan hanya tidak lagi melafalkan doa secara formal, dia hanya bisa berharap, ya Tuhan, seandainya aku bisa membantu mereka. Langsung diturunkan kesempatan untuk berrezeki baik bagi sedekah yang lebih besar. Nah, tip kita untuk menjangkarkan pengertian kita kepada perilaku minggu ini adalah temukan cara. Kalau Anda bertemu orang, selalu temukan cara untuk membuat orang itu menyukai dirinya sendiri. Jadi, kalau Anda menjadi pribadi yang kalau bertemu orang, lalu orang itu menyukai dirinya, ih bagus sekali itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bisa melakukan ini. Oh my God, sudah Anda pikirkan lama ya ini ya. So, saya tidak pernah tahu ada orang sudah melakukan ini. Kalau Anda selalu menemukan cara membuat orang melihat dirinya sendiri di bawah sinar yang lebih terang, Anda akan dicintai orang. Anda akan dilibatkan dalam pergaulan-pergaulan baik. Istri Anda akan menemukan Anda dan ada istilah falling in love again. Jatuh cinta itu bisa berkali-kali. Namanya kesering kesandung. Nah, jadi mulai dari sekarang, lihat setiap orang sebagai target penggembiraan. Gembirakan dia. Dan tanpa sadar, sebetulnya kita membangun kekuatan di luar diri kita untuk membantu kita menjadi pribadi yang gembira. Itu. Dan saya pun ingin menggembirakan Anda yang sudah hadir di studio Metro TV di kesempatan kali ini untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Mario. Silakan. Angkat tangan, silakan. Siapa? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Saya Budi dari Jakarta. Yes Pak Budi. Tadi Pak Mario menyebutkan sabar adalah sibuk. Bagaimana kita mengetahui bahwa jangan sampai kita salah dalam bersabar. Super sekali. Terima kasih. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kita sedang bersabar atau sedang bersabar salah? Karena sebetulnya kita lamban, ya. Ini caranya. Kalau Anda mengeluh tentang lambannya kehidupan, cek yang Anda kerjakan. Apakah keinginan Anda besar, tapi yang Anda lakukan kecil? Saya tanya dulu itu. Apakah yang Anda inginkan besar, tapi yang Anda lakukan kecil? Apakah ya? Kalau ia sulit bersabar, karena tidak akan selesai. Yang diinginkan besar, yang dilakukannya kecil. Aha, kalau gitu sekarang saya tanya, apakah hidup Anda penting? Good. Apakah pantas untuk digunakan melakukan hal-hal kecil? Good. Apakah pantas untuk digunakan melakukan yang kecil-kecil? Untuk dapat yang kecil-kecil. Iya. Good. Terus rencananya apa? Jawabannya biasanya, lah ya itu Pak. Jadi, jawabannya, inginkan yang besar. Perhatikan bagaimana orang lain mencapai kebesaran. Ikhlaslah rayakan kehebatan orang lain. Jangan dengki orang berhasil. Iri itu bahaya karena membuat kita dengki orang kaya. Padahal tidak semua orang kaya karena ketidakjujuran loh. salah satu cara untuk mengenali diri dan kemudian tumbuh adalah mengakui kehebatan orang lain. Dengannya kita menjadi ikhlas melihat diri sebagai pribadi yang harus belajar. Jadi kalau begitu, yuk kita sesuaikan. Kalau yang kita inginkan besar, tertariklah kepada orang-orang yang berhasil melakukan yang besar. Lalu tiru. Meniru sesuatu yang baik membuat yang lemah dalam kehidupan kita lemah. Sehingga kalau kita bersabar dalam perjalanan naik. Bukan bersabar menyesuaikan diri dengan kelemahan. Sebagai penutup dari uraian ini, kita ini loh kalau bersabar itu, bersabar karena kekurangan atau bersabar menanti kelebihan? Harusnya menanti kelebihan. Faktanya kurang. Ya. So itu pemberitahuan bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih, karena tidak mungkin Anda menjadi lebih tanpa diberikan lebih. Maka bersabar menjadi sesuatu yang logis. Itu. Terima kasih Pak Mario. Bisa sekarang Pak Mario berikan kesimpulan mengenai program kita kali ini, Sabar Sampai Kapan? Super, Mas Ibram. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, semua keberhasilan terbaik Anda datang setelah kekecewaan besar. Ya. Yang Anda hadapi dengan sabar. Nah, ini lihat. Jika upaya Anda gagal, Anda sudah berdoa dan minta tolong kepada orang lain, sudah mencoba lagi tetapi tetap gagal, dan Anda pribadi yang jujur, bekerja keras dan patuh kepada Tuhan, apalagi yang Anda andalkan kecuali kesabaran? Coba. Mau apalagi? Kalau tidak sabar, mau apa lagi? So, tidak ada lain. Kita sudah jujur, sudah bekerja keras, sudah patuh sama Tuhan. Lalu belum dikasih, itu yang utang belum bayar-bayar itu. Itu kan keputusan Tuhan, bahwa orang yang berutang itu belum membayar. Dia sedang dijadikan orang jelek. Kok marah sama dia? Harusnya marah sama siapa? Tidak marah. Itu kita harus melihat perilaku kehidupan adalah perilaku Tuhan. Tuhan sedang menjadikan orang yang berhutang itu tidak membayar, Pak. Maka supaya kita melihat cara-cara lain untuk membangun kehidupan, bukan hanya mengharapkan hutang dibayar. Nah, kita akan bersabar sampai kesabaran, selama kesabaran dibutuhkan. Sampai kapan itu? Sampai kapanpun. Tidak ada batasnya. Good. Kemudian, bersama kesulitan ada kemudahan, dan diulangi, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi, marilah kita membiasakan diri untuk menerima kesulitan dengan damai. Lalu menjernihkan pikiran untuk melihat kemudahan yang datang bersama kesulitan. Kita lebih mudah melihat kesulitannya daripada kemudahannya. Mulai dari sekarang, setiap kali kesulitan datang, hei, kesulitan apa kabar? Terima kasih. Mana temanmu yang baik itu? Iya dong? Iya, kan harus begitu. Kalau kesulitan datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kesulitan, mana sahabatmu yang baik itu? Coba lihat. Bisa gak kita begitu? Nah, kalau kita bisa bersikap seperti itu, kesabaran menjadi wajar dan kedamaian menjadi indah. Kapanpun kesulitan itu datang kepada Anda, ini masukannya. Kapanpun kesulitan itu datang kepada Anda, upayakanlah untuk mencari hal-hal yang sekarang menjadi mudah bagi Anda. Selalu. Oke? Lalu perhatikan apa yang terjadi. Gitu. Terima kasih, Pak Mario. Bincang-bincang yang sangat menarik kita.